Atau murah jadah tuh nambah dulu. Nambah dulu, sambil nunggu yang lain. Nambah dulu. Nambah dulu. Kan nunggu lain ntar ketinggalan namanya. Oh, murah jadah dulu, baru nambah. Oh gitu. Ya. Kamu tuh sekarang cinta. Ya, kita murah jadah aja. Warga mana warga murah jadahnya? Hah? Sampai al-ilmu ya? Al-ula. Makan anna wajib alaina ta'allum arba masail. Jadi bahwasanya wajib bagi kita itu untuk mempelajari empat perkara, di antaranya al ilmu. Ilmu itu adalah kalau secara bahasa idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi mengetahui mengetahui suatu ini, mengetahui pengetahuan itu dengan pasti pengetahuannya. Idrokan, jazim, idrok yang pengetahuan yang benar-benar yakin itu dia betul. Yang pertama al-ilmu. Ilmu di sini yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Jadi kalau idza utliqa al-ilm, apabila diistilahkan kata ilmu itu atau tidak dikaitkan dengan kata yang lain, berarti itu namanya ilmu syar'i. Dan orang yang berilmu dikatakan alim, alim. Kalau seorang insinyur dikatakan alim, tapi dia dikaitkan misalnya ahli ini. Jadi kalau itu enggak alim. Kemudian ilmu ini memiliki tingkatan. Ada ilmu, ada jahal al-basit, ada jahal al-murakab, ada syak, ada al-dhan, ada al-wahab. Ya, ada enam, ada al-ilmu, ada al-jahl al-basid, ada al-jahl al-murakab, ada apa? Al-syak, ada al-dhan, ada al-wahm. Kalau ilmu, yakin betul. Jadi semuanya diyakini dengan adanya adillah, artinya qat'i. Kemudian tingkatan yang lainnya al-jahal al-basit. Al-jahal al-basit itu idraku syai, tapi dia enggak sampai ini. Ya, hanya tidak sampai laisa bikulliyah, ya. Idraku syai laisa bikulliyah. Dia mengetahui sesuatu tapi enggak secara menyeluruh, hanya sebagian saja. Ini namanya al-jahal al-basit. Kemudian kalau jahal al-murakkab itu malah sebaliknya. Ya. Dia mengetahui sesuatu tapi malah kebalikannya. Enggak nyambung. Nah, ini namanya jahal al-murakkab. Kemudian kalau asyak itu dia ragu. Dia ragu. Di antara dia benar dengan yang salah itu seimbang. Kemudian kalau al-waham, nah ini antara benar sama salah itu lebih cenderung kepada yang salah. Ini yang namanya waham, ya. Baik, yang dari rawi hadis itu wahima fulan. Mungkin dia salah dalam meriwayatkan, iman ditambahkan sama dia, atau juga bisa salah lafadznya, atau bukan bisa jadi dari guru-gurunya, tapi mungkin perkataan orang lain. Baik, kemudian juga azan. Azan itu dia lebih cenderung kepada yang benarnya dibanding yang salah. Dan kebanyakan di dalam fikih, ilmu fikih itu kebanyakan dalilnya azan, dzanniyah, ya. Karena di situ banyak khilaf. Baik. Kemudian selanjutnya apa? Ma'rifatullah. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ada dua. Bisa dengan ayat-ayat kauniyah, dan juga bisa dengan apa? Ayat-ayat syar'iyyah. Kalau ayat kauniyah itu apa? Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dikatakan ayat kauniyah. Langit, bumi dan beserta isinya itu dikatakan ayat kauniyah. Adapun ayat syar'iyyah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat-ayat syar'i, dan terakhirlah Al-Quran. Kemudian apa lagi? Taurat, Al-Injil dan yang lainnya. Ini ayat syar'iyyah. Dan kita juga harus tahu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam apa? Wujudiyahnya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di rububiyahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mengatur, memberikan rezeki dan segalanya. Ya, rububiyah Allah artinya af'aluh. Jadi tauhid rububiyah itu apa? Ifradullah bi af'alihi. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perbuatannya. Jika Allah menciptakan, dia sendiri menciptakan langit dan bumi, dan dia memberikan rezeki dan yang lain, dia menguasai, dia merajai. Ini namanya ayat apa? Tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah apa? Ifradullah bi af'alil ibad, ya. Jadi mengesakan di dalam perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba itu semuanya hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk Allah, ya, dalam ibadah sendiri, dalam ibadah. Kemudian kalau asma wa sifat apa? Tentunya menamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sifat-sifatnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang Allah sendiri namakan atau Allah sendiri sifatkan, dan juga Rasulullah sendiri yang ada ataupun yang Rasulullah sifatkan atau namakannya. Jadi nama-nama Allah itu banyak. Kemudian juga di situ ada juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap nama itu mengandung sifat, dan tidak setiap sifat itu mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau asma sifat itu ada di Lum'atul Itiqad, Aqidah Tauhidiyah atau yang lainnya seperti Qaidul Asmaul Husna. Qadil mutlak, ya, ini tentang asma sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak juga yang tergelincir di dalam hal asma wa sifat, ya. Karena kebanyakan mereka ada yang juga yang menafikan sebagian, seperti apa? Maturidiyah atau sekarang yang ma'ruf kita, ya, kalangan mereka mengaku bermazhab Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, sebenarnya 7 sifat, 13 sifat atau 20 sifat, padahal lebih dari itu. Baik. Kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dalam rangka mah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Konsekuensi itu. Kemudian juga mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu perlu kita kenal karena risalah ini. Ini datangnya dari siapa? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan sesuatu itu melalui siapa? Melalui nabinya, Isa Nabi. Baik. Itu diantara dan konsekuensi bila mengenal nabinya itu ada beberapa perkara. Yaitu pertama, dia harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian juga dia harus ridho terhadap hukumnya. Nah, ini diantara konsekuensi yang harus diketahui. Kemudian yang terakhir, ma'rifatu din, ya. Ma'rifatu din bil adillah, mengenal agama itu dengan apa? Dalil-dalil. Jadi kalau agama Islam ini tidak diketahui dengan dalil-dalil, sama aja kita mengarang agama ini. Dan makna ad-din itu ismun jami'un li kulli ma yata'abbad ma yata'abbad Allah bihi. Jadi segala sesuatu itu yang mencakup apa? Tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian menurut siapa? Fayrus Abadi Al-Abadi. Dan kata ad-din sendiri itu bisa terkadang di dalam ayat itu bisa disandarkan kepada yunsab ilal ibad, terkadang juga dinisbahkan kepada rabbul ibad, ya, kepada rabbnya hamba. Ini diantara ad-din itu sendiri. Dan din itu mabniun atas tiga pertama, atas tiga perkara, dan di dasar atas tiga perkara ini ad-din. Karena din itu pertama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang kedua menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pokok penting di antara perkataan bahasanya ad-din al-islam itu tiga. Jadi mabniun usuluddin itu atas tiga perkara. Yang pertama imtithal awamirillah wa rasulih, ijtinab nawahillah wa rasul. Yang ketiga tasdiqu khabarillah wa rasulih, jadi menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian jadi kalau ad-din ini harus dikaitkan dengan al-adillah. Ya. Jadi kalau did tidak didasarkan dengan dalil, maka la yanfa', tidak bermanfaat. Jadi la yanfa' at-taqlid. Kemudian din itu ada yang umum dan ada yang khusus. Dikatakan din Islam itu ada yang umum, ya. Seperti dinnya dari mulai diutusnya, ya. Dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini namanya din Islam secara umum, ya. Din jamil anbiya wa rusul, itu din Islam secara umum. Kemudian kalau din khas berarti apa? Din yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan din sebelumnya itu mansukh. Din sebelumnya mansukh, artinya dihapus. Tidak boleh kita melaksanakan syariat, ya, atau minhaj dari syariat-syariat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang masih melaksanakan syariat sebelum Nabi kita dan di dalam syariat Islam enggak ada, kemudian dia tidak mau menjalankan syariat Nabi kita Muhammad karena mungkin menganggap bahwa dinnya sama aja agama Islam, tapi ini sudah masuk ke dalam kekufuran, kafir, karena tidak mau menjalankan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dinnya sebenarnya dikatakan mansukh. Itu murajaahnya. Sekarang kita merajah dulu. Tadi dari apa? Dari kita al-ilm, ya. Apa tuh ilmu? Ilmu mengetahui sesuatu dengan pasti. Tingkatan ilmu ada berapa? Coba ini Abu Maryam, Adam, coba sebutkan. Abu Nawra, apa itu al-jahl al-basit? Tidak mengetahui sama sekali. Tidak mengetahui sama sekali. Kalau antum apa? Tahu tidak, tapi tidak seluruhnya. Mengetahuinya sebagian saja. Berarti antum menjawab itu apa maksudnya? Itu gitu ya? Jadi tahu kan? Jadi antum sendiri tadi anda nanya, kemudian antum jawab, nah itu masuk mana? Apakah masuk ke ilmu, atau jal murakab, atau jal basis, atau syak, atau don, atau uham? Kemudian, siapa? Abu siapa? Abu Yahya. Kalau jahal, kalau ini apa? Jahal murakab apa? Mau tahu sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Kemudian, asyak Abu Ilyas, Abu Ilyas apa? Asyak ragu-ragu. Iya, maksudnya? Antara yang benar dan yang salah, seimbang. Iya. Al-Wahab. Indah. Abu Fila apa? Hah? Oh, Al-Wahab itu baru datang. Ya. Nah, itu jawabannya seperti apa tuh? Apa dia masih ke ragu-ragu? Atau masih ke Al-Jalbasid? Atau Al-Jalbasid? Kamu bisa tahu. Antum dari pengertian bisa tahu. Ketika tanya jawab tahu. Ini masuk Al-Jalbarakab, Jalbasid, atau Al-Wahab. Kemudian, apa itu? Apa? Asyak, apa? Al-Zhan ya? Al-Wahm ya? Al-Wahm. Yang di belakangnya. Apa itu? Belum tahu. Hah? Belum. Macet jalan. Udah, antum apa? Al-Wahm. Rasul, tapi sampai ke yang apa? Salahnya. Kemudian apa? Soal terakhir. Ragu-ragu, tapi cenderung ke yang kebenarannya. Jadi sebetulnya dia, ya, jadi lebih banyak kebenaran dibanding salah. Ma'rifatullah, al-ilmu huwa ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa Taala dengan berapa cara? Tahu? Apa aja? Dengan apa aja? Hati dan makhluknya. Dengan ayatnya dan makhluknya. Jadi dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat syar'iyyah. Kalau yang itu, saya itu ingin menunjukkan bahwasanya yang perlu dikenalkan dengan ayat-ayat kauniyah. Karena kalau ayat syariah orang belum banyak paham, gitu kan? Kalau disini, bagaimana ma'arif atau amdirabbah? Jadi dengan mengenal itu, ma'u bi ayati wa makhlukatihi. Kalau saya itu ingin menjelaskan kepada manusia itu agar mereka mengetahui dengan rububiyah Allah itu mereka bisa kenal Allah ya makhluknya, tidak dengan asyariyah, karena dengan asyariyah hanya khusus untuk orang-orang yang sudah ngerti. Kalau orang gak ngerti gak tahu dia ya. Dikasih dalil bohong aja dia, gak tahu. Antum kasih dalil cuma gak diterjemahkan apalagi apa ngomong apa gak tahu kan. Nah, karena diterjemahkan jika dia masih bingung ya. Tapi dengan makhluk kan ketawa, oh ini siapa yang ciptakan, kelihatan antum juga diciptakan, diberi rezeki sama siapa gitu. Nah itu dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah tentunya. Baik. Wa ma'rifatu nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi untuk mengenal nabinya berarti apa saja? Pasti menerima apa yang datang dari kepadanya. Terus membenarkan apa yang telah dikabarkan. Terus menjalankan perintah. Menjauhi larangannya. Dan mau berhukum dengan hukum yang ditetapkan. Iya, itu konsekuensi kita harus mengenal nabinya ya. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, kemudian mengenal agama Islam. Pokok dari agama Islam apa saja di antara itu? Nah, perlu ketahui. Mabniun ala ma'ada? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Terus? Menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Terus? Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Okay, ya. Itu konsekuensinya. Kita mengenal Nabi dan juga Nabi SAW itu sebagai wasithah, perantara antara kita dengan Allah. Jadi kita mengenal syariat Allah itu dari mana? Dari lisan Rasulullah SAW atau perbuatan beliau. Baik. Atau takrirnya juga. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Kemudian agama Islam itu sendiri terbagi menjadi berapa? Abu Nawar. Ada berapa? Ada berapa? Ada agama Islam? Ada berapa Islam? Dua. Apa aja? Secara khusus dan secara umum. Kalau secara khusus itu apa? Secara khusus gimana? Yaitu semenjak diutusnya Rasulullah sampai akhir zaman. Iya, dari mulai Rasulullah sendiri. Kalau secara umum? Abu Yahya? Diutusnya dari Nabi sebelum Rasul sampai Rasulullah. Iya, jadi seluruh ya, seluruh apa? Ar-rusul. Ya, jami'ur rusulul anbiya itu agamanya Islam. Kemudian Abu Hilal. Kalau kita menjalankan syariat Nabi Musa, boleh enggak? Kenapa? Hah? Jam? Dia apa namanya? Dari Mansuk. Mansuk, ya. Iya, baik. Dia sudah dihapus, jadi tidak boleh kita menjalankan syariat sebelum ini. Kecuali memang sudah disyariatkan. Ada syariatnya dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau enggak, enggak boleh. Baik, ini. Kemudian kalau orang dia mengenal agama Islam tanpa diketahui dalilnya atau dia menjalankan apa yang mungkin bagi dia itu dianggap betul, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Kenapa ya orang? Ini benar nih dari ini. Kayak apa? Baik kan? Tradisi-tradisi yang mereka anggap itu betul, tapi ternyata agama syariat tidak boleh. Karena agama Islam ini tauqifiyah. Tauqifiyah, ya, diam. Enggak, antum tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ada tuntunan. Nah, kalau misalkan ada tuntunan baru laksanakan. Jadi tauqifiyah diam. Jadi bukan oh ini benar nih, ini benar. Nah, jadi tauqifiyah. Adin ini membina tauqifiyah. Artinya jangan sampai dia melaksanakan sesuatu kalau tidak ada perintahnya, atau juga sana jangan dia itu mengharamkan apa yang Allah halalkan ya, kecuali ada larangannya. Nah, ini hati-hati. Jadi kita tidak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan ataupun menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Baik. Sekarang kita lanjut. Sekarang 10 menit ya. Kemudian baru kita tauhid. Sedikit tanya. Karena kalau ujian kayaknya baik mundur. Merojah biasa aja. Yang penting kita merojah terus biar lebih kuat. Karena yang kita inginkan bukan apa, biar ilmu itu lebih nempel. Sedikit ya. Nanti yang penting. Kemarin kita sampai ketiga. Dan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha ukhlisan lahu dini وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلم إلى متى ketahuilah. Kenapa Syekh itu sering mengatakan dalam kata itu mau menyampaikan sesuatu dengan kata ilah, karena di situ ada kalimat yang setelah itu berarti penting. Kalimat setelah itu penting, itu butuh perhatian dan bi perhatian. Jadi kata selanjutnya itu berarti penting. Arsyadakallah, ini juga Syekh mendoakan kepada kita agar Allah menunjukkan kita di jalan yang lurus. Arsyad, rush. Nah, kalimat ar-rush itu ada dua pengertian. Yang pertama menurut Ibnu Qayyim, ar-rush ya, kalau kita terjemahkan paling tunjuki, menunjukkan jalan. Semoga Allah menunjukkan jalan. Kalau ar-rush menurut Ibnu Qayyim yaitu al-ilmu bima yanfa wal-amal bi. Jadi ilmu yang bermanfaat dan juga yang diamalkan tentunya. ini namanya arus petunjuk. Ya, kita dapat petunjuk, kemudian kita amalkan. Kalau kita dapat ini, mengetahui itu yang benar tapi tidak diamalkan, itu bukan arus. Ya. Kemudian yang kedua, menurut Ibn Rajab, ta'atullah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, sama ya. Artinya kalau yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tentunya dia sudah mengetahui dulu kan, ya. Sama itu seperti al-amal. Artinya keduanya tidak ada perbedaan. Jadi kalau rush menurut Ibn Qayyim, al-ilmu bi-nafa' wal-amal bi, ilmu yang bermanfaat dan juga ilmunya itu diamalkan. Kalau menurut Ibn Rajab, harus itu apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kedua pengertian ini tidak ada la yakhtalifani, tidak ada perbedaan atau tidak saling bertentangan. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Kemudian kalimat ta'at ini kan li ta'atihi, haknya ini kembali ke mana? Kepada Allah ya. Agar kalian itu mentaati Allah. Dan lafaz al-ta'at ini ada dua penyandaran. Idza kana mansuban ilallah, katanya. Apabila disandarkan kepada Allah, al-muradu bihi al-ibadah, yang dimaksudkan adalah ibadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kalau kata seperti itu dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah, itu artinya ibadah, artinya menjalankan perintah dan juga menjauhi segala larangannya, tentunya ma'ghayah, bersama dengan ghayatul wal khudu wal mahabbah, dengan rasa ketundukan, merendahkan diri di hadapan Allah, dan juga kecintaan, artinya itu ada pengagungan kepada zat yang diibadahi atau dia tunduk kepadanya dalam menjalankan perintahnya ataupun dalam menjauhi segala larangannya. Ini namanya ta'at mansuban ilallah. Kemudian kalau yang kedua, kata ta'at idza kana mansuban ila ghairillah, apabila dinisbahkan atau disandarkan kepada selain Allah, itu artinya apa? Bimtithal amrih wajtinab nahi, bighair ghayatul khudu wal mahabbah. Dia menjalankan ketaatan itu hanya menjalankan perintahnya saja ataupun hanya menjauhi apa yang dia larang, tapi tidak disertai dengan apa tadi? Rasa ketundukan ataupun juga merendahkan diri hadapannya ataupun juga kecintaan yang sangat atau pengagungan tentunya sudah. Nah, kalau seperti itu tidak boleh. Ya. Tetap kita taat kepada pimpinan atau siapa yang kita ini, tapi tidak disertai dengan tadi. Ya. Dan itu bukan termasuk kategori apa? Ibadah. Taib. Ini al-ta'at, al-ta'at. An ta'budallaha mukhlishan, i'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyah. Hanifiyah itu lurus ya, kalau kita artikan itu yang lurus. Agama Ibrahim itu agama yang lurus. Hanif itu ada yang mengatakan ma'khudun minal hil, ya. Mengambil dari kata al-hilm, atau juga ada yang mengartikan al-iqbal ala syai', jadi menerima segala sesuatu, dia terima tahannya itu secara bahasa. Adapun secara istilah Ibn Qayyim itu mendefinisikan apa al-muqbil ala Allah wal mu'rid amma siwa, jadi menerima apa yang datang dari Allah ya tentunya, dan juga berpaling dari apa yang datang dari selain Allah ya. Arti dia tidak mau beribadah kepada selain Allah ataupun juga syariat selain Allah, tidak mau dia jalan. Al-muqbil Allah, menerima apa yang datang dari Allah tentunya dari syariat ini. Wal-mu'rid anna siwa, dan juga berpaling dari selain Allah. Dan ini juga termasuk dari tafsir apa? La ilaha illallah. jika hal itu merupakan tafsir daripada makna la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim itu dikatakan hanif, ya, karena beliau tadi yakbal Allah wal mu'rid amma siwa, karena dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan hanif? Karena tadi dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah azza wa jal, ya, beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan yang lainnya. Dan tentunya dia kecintaan dia itu melebihi yang kecintaan pada yang lainnya. Mahabbatu fawqa kulli mahab. Jadi kecintaan dia itu melebihi, kecintaan kepada Allah itu melebihi dengan kecintaan. Ini kenapa Nabi Ibrahim dikatakan hani tadi? Karena dia mentauhidkan Allah dan tentunya beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Terus kaitnya apa? Dan dia itu kecintaan dia kepada Allah itu melebihi dengan kecintaan kepada yang lain. Dalil apa? Satu dalil aja. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa hanifan muslima. Surat Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Atau dalil yang ya, summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Tapi yang tadi yang dalil kasat aja. Atau qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim. Dina qiyama millata Ibrahim. Dina qiyama, qiyama itu sama seperti hanif. Wa lam yakun minal musyrikin. Baik. Kemudian pengertian Ibnu Qayyim tadi itu ada dalilnya. Ada yang sesuai dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya tadi al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid 'amma siwa. Contoh dalilnya apa? Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, katanya innani bara'um mimma ta'budun, dia kata innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika itu tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada siapa? Bapaknya dan kaumnya, innani, sesungguhnya aku barok, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berarti ini pengertian mana? Al-muqbil ala Allah atau al-murid amma siwa? Al-murid amma siwa. Ini pengertian. Illalladhi fatoran, kecuali yang telah menciptakanku. Nah, berarti ini masuk mana nih? Masuk ke al-muqbil ala Allah, kecuali. Artinya dia pertama dia ini dulu menafikan, maksudnya tidak mau dia menyembah kepada apa yang kalian sembah, karena yang disembah sama mereka itu bukan menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada berhala, berhala dibuat sendiri kemudian disembah, ya. Atau mungkin berhala kalau dari makanan nanti dimakan, ya. Dia tidak mau, ya. Tapi dia mengatakan kecuali illalladzi fatara. Ini diantara pengertian yang di nukilkan oleh Ibnu Qayyim untuk berdasarkan adillah. Kemudian anta'budallaha mukhlisa, bahwasanya Nabi Ibrahim itu menyembah kepada Allah, ya. Dikatakan anta'budah, agar kalian itu menyembah kepada Allah dan juga ikhlas terhadap agama ini, ya. Harus ikhlas dia menyembah kepada Allah, harus ikhlas. Di sini berarti ada dua penekanan, ada dua taukid, ada dua taukid. Karena dia penting ibadah dan ikhlas, ibadah dan ikhlas. Walaupun dia harus ada kaidah selanjutnya yang harus mutabah. Dan ini Syekh menjelaskan ibadah sama ikhlas itu jangan sampai lepas. Ibadah dengan ikhlas itu jangan sampai lepas. Kenapa Syekh itu tidak mencukupkan pada kata anta'budallah saja. Tapi dia mengkaitkan dengan mukhlishah. Dengan kata harus ikhlas di dalam beribadah itu. Karena annal ghayah minal ibadah yaitu tauhid. Karena puncak dari ibadah itu adalah tauhid. Dan seluruh ibadah kalau dia tidak dibarengi dengan tauhid, tentunya tidak berfaedah. Tidak ada manfaatnya. Akan tertolak, bahkan dia berdosa. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah harus dibarengi dengan apa? Tauhid. Seperti apa? Nabi Ibrahim, dia itu beribadah kepada Allah dan juga mengikhlas kepada Allah. Tidak mau beribadah kepada yang lainnya. Dan setiap ibadah itu belum tentu apa? Muwahid. Orang yang rajin beribadah belum tentu muwahid. Anna kullu tauhid ibadah. Dan setiap tauhid pasti mengandung apa? Ibadah. Tapi tidak sebaliknya. Setiap tauhid itu pasti mengandung ibadah dan tidak sebaliknya. Karena ibadah yang dijalankan oleh orang musyrikin itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kafir Quraisy itu diperangi karena apa? Karena tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah mereka tahu, diciptakan itu tahu semua. Cuman dia dalam tauhid uluhiyah tidak mau dia beribadahnya kepada Allah semata. Ini diantara kaidah yang penting yang harus kita ketahui. Jadi antara al ibadah dengan ikhlas. Sampai sini ya, ya. Nah kita merajah dulu. I'lam arsyadakallah. Apa pengertian i'lam? Maksudnya apa? Kemudian arsyada, rush. Arsy itu ada berapa pengertian? Ada dua. Satu? Menurut Khalil. Apa itu? Adalah ilmu yang bermanfaat dan juga diamalkan. Terus yang kedua, siapa nih? Abu Nawar. Apa itu? Pengertian ilmu, arsy. Apa artinya? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Nah, lafad ta'at itu ada berapa? Lafad at-ta'ah. Ta'at. Apa aja? Yang disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, kalau disandarkan kepada Allah apa sih? Taatnya kayak gimana? Taat yang disertai dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi kelarangan yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Terus kalau yang taat kepada selain Allah apa? Di belakang Abu Nora siapa? Abu Yahya. Ya. Kemudian tidak boleh ya. Kalau orang menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh manusia, tapi dia disitu ada mengandung maksiat seperti apa? Seperti orang beliin khamr, boleh? Kita taat sama orang tua, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita harus menjalankan perintahnya. Apa taat yang tidak dengan ketundukan. Apa coba? Harus bisa jelas ya. Enggak boleh. Tapi gimana? Gampang kan? Gampang, tapi susah ngomong. Susah yang mana? Apa coba? Tenang. Apa kira-kira jawabannya? Tahu? Hanya boleh menjalankan perintah, tapi tidak boleh dengan rasa ketundukan. Apa? Kita tidak ibadah. Emang enggak mau dengan ibadah kita? Kalau kita enggak ibadah. Coba, apa? Coba, Fira. Tahu enggak? Kenapa? Boleh enggak kita? Sama orang tua. Beli ini tuh, minuman ini nih, vodka atau apa? Nah. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Selain Allah. Iya. Sama jawabannya. Saat itu sama yang gambarnya agak ini. Gambarnya nggak ada gambar. Dia punya gambar kalau ngomong ini. Nah, tapi kalau jelas kawan. Saya, soalnya, coba. Abu siapa antum? Abu siapa? Safi. Hah? Safi. Iya, Safi. Harus tahu kan, ini kan mudah sebetulnya. Mudah tapi susah gitu kan. Mengungkapkan. Iya. Emang enggak boleh, gue enggak boleh gitu. Kenapa? Gue enggak boleh. Kan gitu kan. Kan itu susah pada orang tua. Tapi enggak boleh gitu. Enggak boleh kenapa gitu. Yang tanya kenapa enggak boleh? Tahu kan pertanyaannya? Iya. Yang penting antum tahu pertanyaannya itu tahu, tinggal jawabannya aja. Kalau tidak ada ketaatan kepada selain Allah. Kurang pikir, hampir mau mendekati. Terus coba siapa nih? Abu siapa? Hah? Abu Ihsan. Oh yang kelihatan. Oh. Jadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, itu jawabannya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada makhluk, maka orang tua atau yang lainnya. Nah, kalau dia itu di sana ada kemaksiatan kepada Allah ya. Dan al hanifiyah li ta'atihi. Ini taat pada apa nih Mas? Ya lam asraqal li ta'atihi, ini taatnya yang disandarkan kepada siapa? Hah? Kan disini dikatakan oleh Syekh, ya lam asraqal li ta'atihi. Nah ini taatnya disandarkan kepada siapa? Tahu gak? Terjemahannya tahu gak? Atau gak tahu terjemahannya? Karena kan gak tahu, kalau gak tahu kan bingung kita. Tahu gak terjemahannya? Ya'lam arsadakallah, ketahuilah semoga Allah menunjukimu li ta'ati, agar kalian itu taat kepadanya. Kan ada nyahi itu. Bukan siapa itu? Nah, pada Allah. Maka harus tahu ya, bahasa Arabnya tahu. Kemudian annal hanifi, annal hanifi ya. Sekarang hanif, hanif itu apa artinya? Oh, Fadilah. Mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya dengan yang lainnya. Coba al hanif. Kalau bahasa Arabnya apa? Tahu enggak? Enggak tahu. Al-Muqbil Allah wal Murid. Ah, masih aja. Jadi apa tadi? Artinya kalau artinya apa? Artinya Al-Muqbil. Al-Muqbil itu apa? Muqbil. Menerima pemberian dari Allah. Iya, dan Murid apa Murid? Murid. Menolak. Ya, menolak, berpaling, menyampingkan, ya, banyak. Ya. Terus, kemudian dalil yang dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu, kenal nggak terus? Kenapa Nabi Ibrahim dikatakan hanif? Nah, itu. Karena Nabi Ibrahim mentauhidkan Allah. Udah, itu aja. Dan tidak berfasir. Udah. Ada taman lain? Apa tamannya? Dan kecintaannya kepada Allah. Oh, kira-kira enggak ada yang lain. Masih bersambung. Jangan episode jawabannya. Lengkap, lengkap. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu hanif apa? Abu Maryam, tahu enggak? Satu aja yang banyak. Tahu? Atau enggak tahu? Enggak tahu. Abu Rehan, tahu? Ada yang tahu? Apa? Innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata ibrahim khalifa wa ma kana minal musyrikin. Iya, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama. Jadi qiyam itu sama dengan hanif, qiyama millata ibrahim. Kemudian juga ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima, kana hanifan muslima. Dalilnya menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu hanif. Kemudian yang dalil yang menunjukkan bahwasanya pengertian dari Ibnu Qayyim itu ada dua pengertian tadi ya. Ada masuk ke dua ini. Mana saja? Jadi ayatnya apa? Tahu enggak ayatnya? Ani tahu? Antum tahu? Terus? Udah sampai situ doang. Wa kalibran diabihi. Sampai itu kalibran diabihi itu banyak itu. Innani bara ummi ma ta'budun illa alladhi fatarani. Sampai situ aja. Jadi wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara ummi ma ta'budun. Ini al-mu'rid amma siwa. Illa alladhi fatarani. Ini apa? Al-muqbil Allah. Sampai situ. Sekarang talqiyah. Jadi kita merujuk terus. Jadi jangan kepengaruh sama temannya. Tunggu temannya nggak datang, nggak datang. Hah? Tapi nggak tahu nih. Sekarang wali mana? Hah? Wali mana nggak tahu pada datang? Mas, apa peserta apa? Hah? Mau pulang? Nggak. Apa? Al-Falah. Sekarang surat Al-Ikhlas. Nanti kita merajah lagi dari awal. Yang penting dia bisa bacanya. Kalau baca sih bisa, cuma ya tajwidnya itu pelan-pelan baca pelan-pelan. Sekarang surat apa? Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Kita ulang lagi dari ta'awud, ta'awud yang betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Coba baca dari ta'awun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, ha. Ya. Ha terus. Qul hu ha. Dan qul huwallah, kalau qul huwallah dia hanya sepertinya enggak masuk ke sini, enggak di dalam sini, tapi di agak naik dikit. Doang. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ra itu jangan terlalu pantulan terpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti orang yang apa? Cadel tapi enggak terlalu cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hir. Tapi dikit pantulannya. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ingat. Haknya sama dengan hanya terus di dalam. Qul huwallahu ahad. Allahu hu. Ini dalam. Terus di dalam. Kalau idhar syafawi mim mati. Selain ketemu ba dengan mim, maka jangan terlama. Lam yalid wa lam yulad. Itu nanti dia jadi guna. Ya. Tapi lam yalid walam yulad dan walam yulad dan terus ditahan. Kalau tarik sedikit dia jadi bun. Alang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Jadi idgham bila gunnah juga sama idhar, berarti idhar yang apa non mati ataupun tanwin ataupun idhar yang mim mati itu tidak boleh terlalu lama. Juga itu yang bilangkan walam yakul dan jangan walam yakul lahu jangan itu masuk ke apa seperti itu kan digunakan pasalnya jadi tidak boleh di lam nun mati ketemu lam atau nun mati ketemu ro itu jangan terlalu lama ya. Baik, selanjutnya abanawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Haknya ya. Terus lanjutnya. Lakang. Qul billahi minas syaitan. Kurang sini. Shin. Yiminash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, antum minasy syaithanir rajim. Yiminash. Shit. Shimin. Jadi kalau shin itu dia naik ke langit-langit tapi enggak nempel. Lidah yang tengah itu naik ke langit-langit terus dia kayak menyebar, ini kayak ke bawah. Jadi penekan bawah sama atas. Jadi sehingga nyembur yang lebih kuat. Langit. Nah, itu malah shin. Yiminash. Ulangi. Yiminash, yiminash, ash ash. Yiminash. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ingat ya, kalau mad asli atau mad tabi'i itu jangan terlalu lama ya. Qul huwallahu ahad, nah ini dia terlalu lama. Ataupun juga tadi ya apa shinnya juga harus diperhatikan, nanti latihan shin shin ash ash ya. Terus selanjutnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terus sebelah sebelah belakang. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ulangi ha ya قل هو هو ini ha nya banyak yang belum ini ya terus ya قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد terus ha ya nanti latih ha hi hu ba ha jadi asal latih ha emang agak berat tapi kalau udah biasa enak, makanya kalau baca itu jangan tercepat. Kalau untuk belajar tajwid baca qul huwallahu ahad allahus samad dia baca pelan-pelan, jadi sambil di ini di resapi betul ini udah pas dong. Qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad sudah pas atau belum? Nah kalau dibaca cepat, apalagi antum dengar kaset kan, dia kan kaset kan pasti macam-macam lagamnya. Jadi ingat lagamnya aja, tapi bacanya nggak tahu, bacanya belum pas. Ya. Nah. Selanjutnya, jangan rebutan. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ulangi ha-nya قل هو الله أحد هو yang terakhir itu antum udah betul قل هو yang pertama قل هو الله tapi yang Allah itu قل هو الله أحد nah hu-nya sama dengan ha itu ya. قل هو الله أحد terus Allahus Samad. Nah, itu balik lagi dia. Emang berat capek ya, tapi yang seperti itu. Makanya kenapa pelan-pelan sampai dia betul kalau udah lancar, antum baca cepat santai karena dia udah sudah ini. Ya, sudah lincah ininya. Nah. Baik. Iya. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, panjang mana, pendek mana? Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Wa walam yulad. Terus. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dilatih lagi ya. Harus banyak melatih, banyak baca, banyak baca. Terus. Belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد banyak hak yang belum Qul huwallahu ahad. Balik lagi antum. Kuya benar, yang kedua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi perhatikan ha gitu ya. Ha itu banyak yang ini. Jadi sama ha ha. Karena memang kita lidah kita susah ya, belum biasa dengan ha itu kayaknya gimana gitu kalau nyebut itu, tapi nggak seperti itu biar untuk membedakan antara ha dan ha. Nah, sama kalau belajar bahasa Arab pasti gitu ya, madrasatun atau ilal madrasah dan ngomong ilal madrasah gitu kan, atau jadi jarang yang pakai ha ha. Banyak iklan ya, kalau udah jam segini. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah.